خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa barakatuh. Kita mulai dari yang terbaik. Yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid fi Syarah Kitab Tauhid yang dilihat oleh Fadil Al-Jaz Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz Al-Sulaiman Al-Qur'ani rahimahullah ta'ala. Yang mana? Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa qawlillahi ta'ala wa qawlillahi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 10 wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa idza udhiya billahi ja'ala fitnatan nasi kadzabillah wa in ja'a nasrun min rabbika la yaqulunna in kunna ma'akum awalaysa Allah bi'alama bima fi suduril alamin. Dan sebagian manusia yaitu orang-orang munafik may yaqulu amanna billah, yaitu mereka orang-orang munafik mengucapkan amanna billah, kami telah beriman kepada Allah. Fa idza udhiya billahi ja'ala fitnatan nas kadzabillah. Dan apabila orang-orang munafik ini dicoba, diganggu oleh manusia karena keimanan mereka, karena ucapan mereka, karena pernyataan keimanan mereka, maka orang-orang munafik ini menjadikan gangguan manusia seperti azab Allah. Sehingga karena mereka tidak bersabar dan menyangka bahwasanya ujian atau gangguan manusia, karena dia telah mengucapkan beriman, mereka menyangka itu adalah keburukan, maka mereka kembali lagi kepada kekafiran. Dan menyangka bahwasanya Allah SWT telah memberikan keburukan kepadanya, sehingga mereka orang-orang munafik berprasangka buruk terhadap Allah SWT. Daripada saya beriman kena gangguan seperti ini, diganggu oleh manusia, mending tidak beriman. Sehingga mereka meninggalkan keimanan. Wala in ja'a nasrun mir rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum. Dan jika kaum muslimin mendapatkan kemenangan, maka orang-orang munafik ini menyatakan keimanan lagi, itu apa, bukankah kami bersama kalian, bukankah kami juga orang-orang beriman seperti kalian. tatkala apa? Mendapatkan atau melihat kaum muslimin mendapatkan kemenangan di atas musuh-musuhnya, dan melihat bahwasanya kaum muslimin berhasil membawa ghanimah atau harta rampasan yang besar, karena orang-orang munafik ini tujuannya bukan akhirat, apa yang mereka cari adalah keuntungan dunia, sehingga mereka kepingin bisa mendapatkan ghanimah apa yang bisa didapatkan oleh orang-orang mukmin. Mereka mengaku beriman kembali. Awalaysa Allah bi'alam bima fi suduril alamin. Tidakkah Allah SWT saja mengetahui apa yang ada pada hati manusia? Dan tentunya Allah SWT mengetahui apa yang tersimpan di hati-hati orang munafik dari kedustaan dan kebohongan dan budaya terhadap kaum muslimin. Dari dustanya mereka beriman kepada Allah SWT. Qala syarih rahimahullah ta'ala syarhul ijmali, keterangan secara global di dalam ayat tersebut. Yubirun Allah bihadil ayah anna ba'dan nasi wa humul munafikun yadda'una al-iman bi alsinatihim. Allah SWT menghabarkan kepada kita di dalam ayat ini bahwasanya sebagian manusia mereka adalah orang-orang munafik yang mereka mengaku beriman dengan lisan-lisan mereka. Fa idza azabahumun nasu min ajri imanihim sawau baina adzabin nas al-muakkad wa adzabillahi dzaim. Maka manusia, maka apabila mereka telah menyatakan beriman dengan lisan-lisan mereka, apabila manusia mengganggu diri mereka karena keimanan mereka, orang-orang akan biasa mengganggu orang-orang yang menyatakan beriman, maka orang-orang munafik tersebut menyamakan antara gangguan manusia yang sementara disamakan dengan adab Allah SWT yang kekal. Fatadu an dinihim, sehingga mereka apa? Mereka murtad dari keimanan mereka. Fa idza nasarallahu jundahu wa ibadahul mu'minin wa razaqahumul fathu fatha wal ghanaim ad'al imana marratan tsaniyatan. Dan apabila Allah SWT memenangkan tentaranya dan hamba-hambanya mukmin, dan Allah SWT memberikan kemenangan kepada kaum mukminin dan juga mendapatkan harta rampasan perang, maka orang-orang munafik tersebut kembali menyatakan atau mengaku beriman. Sekali lagi, liyakhudhu misla ma ya'khudhul muslimun minal ghanaim, dengan tujuan agar mereka juga bisa mendapatkan harta rampas perang sebagaimana yang didapatkan oleh kaum muslimin dari harta rampasan perang. Summa tahadzadahum Allahu bi annahu alimun bima fi sudurihim minan nifaq wa sayajzihim ala dzalik. Kemudian Allah SWT mengancam mereka, mengancam orang-orang munafik, bahwasanya Allah SWT tentunya zat yang maha mengetahui apa yang ada pada dada mereka dari kemunafikan. dan tentunya Allah SWT akan membalas mereka, tipu daya mereka terhadap kaum muslimin. Masyaallah muslim rahimakumullah. Karena orang-orang munafik adalah pada dasarnya adalah orang-orang kafir yang menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya, dan mereka menampakkan dengan lisan-lisannya keimanan. Sehingga tentunya kalau jiwa kafir yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, maka tentunya tujuan mereka, apa yang diraih, kemudiannya dari orang-orang kafir tentunya tujuan-tujuan dunia, keuntungan-keuntungan dunia, bukan keuntungan akhirat. Buat apa beriman kalau tidak menguntungkan? Bahkan buat apa beriman kalau mendatangkan kesengsaraan, mendatangkan penyakit, mendatangkan gangguan? Sehingga mereka apa? Lupa terhadap kebahagiaan akhirat. Karena keimanan adalah sesuatu yang harus dipertahankan, dan tidaklah Allah SWT membiarkan ahasiban nasu ayyatraku ayyakul amanna wahum la yuhtanun. Apakah manusia mengira kalau dia mengucapkan beriman kemudian dibiarkan oleh Allah SWT, kemudian tidak diuji, tidak dicoba, yang nanti akan diketahui dengan ujian-ujian tersebut mana-mana orang-orang yang benar-benar beriman dan mana orang-orang yang dusta keimanannya, termasuk orang-orang munafik. Tatkala diuji oleh Allah SWT atas pernyataan keimanan mereka, maka mereka langsung keluar dan kembali kepada kekafiran. Sehingga orang-orang yang beriman tentunya apa? Tentunya dia harus mempersiapkan dirinya. Ujian-ujian itu akan bisa didapat, bisa dipertahankan kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Sehingga manusia itu bisa berilmu, sehingga bisa bisa bertahan, bisa bersabar, bisa tetap istiqomah. Bahkan orang-orang terdahulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertahankan keimanan dengan taruhan nyawa, dengan kesakitan. Sehingga mereka apa? Mereka tatkala menghadapi ujian dan cobaan, hati mereka bukan hati yang sakit, tapi justru akan menambah ketetapan iman, akan merasakan kelezatan iman dengan adanya terjangan ujian, mara bahaya. Bukan luntur keimanannya, bahkan menjadi bertambah kuat, walaupun sampai harus mengorbankan nyawa. Begitu juga sebagai anak sahabat radhiyallahu anhum, tatkala mereka mempertahankan keimanan, diazab oleh kaum mereka, orang-orang kafir, dengan kesakitan dan intimidasi, kesempitan kehidupan, dengan keresahan jiwa yang resah karena tidak aman. Namun Rasulullah dan para sahabatnya bertahan selama kurang lebih 13 tahun di Mekah. Bayangkan 13 tahun harus bersabar, menerima resiko, menerima kesakitan, menerima kesempitan dalam rangka dalam mempertahankan keimanan mereka dari gangguan-gangguan orang. Sehingga tatkala keimanan ini dipertahankan dengan kesabaran dan keistiqomahan, maka Allah SWT akan memberikan jalan keluar, memberikan kenikmatan. Kalau seseorang yang beriman kemudian disakiti sampai meninggal, maka mati syahid, akan mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT, surga yang mengalir di dalamnya. Kalau dia diadab mempertahankan keimanan kemudian berlalu, ya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di dunia. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mempertahankan keimanan walaupun harus mendekam di penjara yang sempit di bawah tanah selama 3 pemerintahan, pemerintahan Al-Ma'mur, kemudian pemerintahan Al-Mubasyir, dan pemerintahan Al-Wasik. 3 pemerintahan ini Imam Ahmad rahimahullah disiksa di dalam penjara. Cambuk 1000 kali bahkan lebih. Dan tentunya Allah SWT tidak membiarkan, dan Allah SWT memberikan karamah kepada Imam Ahmad. Kalau seandainya cambukan ini dicambukkan kepada unta yang sangat besar, yang sangat kuat, pasti akan mati unta itu. Namun Imam Ahmad diselamatkan oleh Allah SWT, tidak meninggal walaupun tulang punggungnya patah. Sehingga sampai 3 perintahan akhirnya Allah SWT memberikan pertolongan, akhirnya berlalu. Kemudian Allah SWT berubah, khalifah yang dahulunya menjadi khalifah jahat dirubah hatinya menjadi khalifah yang adil. Kemudian mengeluarkan Imam Ahmad dan memuliakannya. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah karena kegigihannya, kesabarannya, istiqomah di atas sunnah, maka digelari dengan apa? Imam Ahlussunnah. Imam Ahlussunnah. Imam Ahlussunnah siapa? Imam Ahmad. Bukan yang lainnya. Maksudnya imam dari imam-imam, ya. Syafi'i dan yang lainnya juga imam, namun imamlah imamnya para imam. Qala syarih rahimahullah al-fawaid faedah-faedah yang bisa diambil dalam ayat tersebut. Al-ula yang pertama, as-sabaru 'alal adza fid din min 'alamatil iman. Bersabar menanggung gangguan itulah mempertahankan keimanan, mempertahankan agama, termasuk dari tanda-tanda keimanan. Sehingga orang yang tidak bersabar dari gangguan, dari kesempitan, atas keyakinannya, berarti dia belum mendapatkan keimanan yang kokoh. Dan tentunya ujian-ujian itu oleh Allah SWT disesuaikan kadar kekuatan keimanan masing-masing pribadi. Kenapa ashabul bala alam ya semalatina yalunahum? Orang yang paling besar ujiannya, paling besar gangguannya adalah para nabi. Dan di antara nabi-nabi itu yang paling besar ujiannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi sampai wafat, tidak merasakan kelezatan dunia. Bahkan masa-masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan perjuangan, dengan kesabaran, baik itu di Mekah maupun di Madinah. Di Madinah masa-masa perang. Bayangkan kalau di masa-masa perang apa hati itu tenang? Tidak tenang. Ini namanya perang ya. Selalu diintai oleh musuh. Bahkan bisa dibilang setiap bulan ada peperangan dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang Yahudi, dengan orang musyrik. Peperangan apa? Ujian yang sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW menjadi apa? Sayyidul Anbiya, penggulunya para nabi. Asalnya tahrimul mudahanati fiddin, haramnya mudahanah, berbahasa basi di dalam agama. Apa berbahasa basi itu? Bersikap lembek dalam rangka apa? Untuk mencari keridhaan manusia. Ya, boleh merasa apa? Bersikap lembek di dalam agama. Apalagi mengikuti arus mereka. Sehingga jalan orang-orang yang menyimpang mereka di dalam berdakwah mengikuti arus-arus orang yang menyimpang dengan dalih berdakwah, berbaur dengan mereka, mengikuti acara-acara bid'ah, mengikuti acara-acara kesyirikan, dilaporkan tanpa pendekatan kepada mereka yang seperti tidak boleh. Mudah-mudahan sikap lembek. Sehingga kaum mukminin harus apa? Bersikap tegar dan tegas. Mempunyai prinsip. Gimana kau enggak begini-begini? Mana dalilnya? Mana contohnya dari sunnah Rasulullah? Oh, kalau kamu seperti itu nanti kamu enggak punya ini teman dan sebagainya. Gimana masyarakat mau menerima? Gimana jawabannya? Tetap saja istiqomah. Nanti apa? Kalau kalian istiqomah, Allah SWT yang akan merubah hati-hati manusia yang sekarang benci menjadi cinta. Mau benci atau cinta, sudah di atas sunnah. Gak usah mengikuti kata orang, kata ini, kata itu. Kalau itu diyakini sebagai kebenaran, sabar. Kalaupun kalian satu orang saja di kampung, pertahankan prinsip kalian. Kenapa? Orang yang mempunyai prinsip yang tegar nanti akan dihormati oleh orang, ya. Orang akan apa? Menghormati prinsip kalian. Tapi kalau pelin-pelan, lembek, bisa ditarik ke sana ke sini, akhirnya larut dan habis. Gak mau ini, gak mau itu, emang gak mau, mau apa? Gak mau. Gak ada kompromi. Itu mengikuti acara-acara bilang, acara-acara menyimpang. Sabar ya. Lama-lama nanti manusia akan menilai orang yang punya prinsip yang tegar, nanti akan manusia akan menilainya. Asalisa min tabi'atil munafik al-firaru indal faza' wal ikdam indat tamak. Yang ketiga, tabiat, kebiasaan orang-orang munafik lari dari perkara-perkara yang menakutkan, yang merugikan, yang menyakitkan. Karena mereka mengedepankan tamak terhadap dunia, bukan tamak terhadap keimanan, terhadap janji Allah SWT. Sehingga begitu ada kesulitan, begitu ada kesakitan, langsung pergi. Jadi alus senang, jadi gak punya teman, dijauhi oleh masyarakat, gunjing sana sini. Untungnya di dunia, ya. Ada untungnya di dunia itu kalau di kacamata dunia, sedangkan kacamata keimanan dan akhirat akan bertambah kuat dan semakin yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Arab yang ihata ilai bi kulli syai'in zahiran wa batinan. Yang keempat, bahwasanya ilmu Allah SWT meliputi segala sesuatu, baik itu yang tersembunyi maupun yang terlihat, termasuk jiwa-jiwa manusia, apa yang ada di dalamnya Allah SWT mengetahui. Sehingga kita berhati-hati, jangan sampai berprasangka buruk, berniat buruk, karena Allah SWT mengetahuinya. Jangan mana kalau punya berprasangka buruk, ya harus cepat-cepat kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibiarkan perasaan buruk, cita-cita buruk, tujuan buruk dibiarkan, jangan. Kenapa? Ya semuanya nanti akan didukung oleh para setan dan akhirnya mengalahkan prinsipnya. Akhirnya apa? Terjatuh ke dalam kesalahan dan penyimpangan. Munasabatul ayat li bab, pesan ayat ini adalah bab ayat sudalatil ayat wa ala tahrimi musawatil khauf min Allah bil khaufi min al makhluk. Di mana ayat ini menunjukkan atas haramnya menyamakan ketakutan antara takut terhadap Allah SWT disamakan dengan takut kepada makhluknya. Sehingga bang, sehingga kok orang-orang mukmin takutnya hanya kepada Allah SWT, tidak takut terhadap ancaman manusia, tidak takut terhadap provokasi manusia. Yang ditakutkan ialah Allah SWT. Takutnya apa? Takut kalau terjatuh ke dalam kesalahan, dosa, kemaksiatan. Nah ini apa? Karena dosa dan kemaksiatan akan mendatangkan bala, mendatangkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang akan mengandung apa? Konsekuensi dosa. Sehingga kaum mukminin dengan apa? Takut dengan apa? Ya, dengan dosa, perbuatan maksiat. Itu yang perlu takuti. Karena dosa dan maksiat ini adalah pada hakikatnya apa? Pada hakikatnya ini adalah suatu kejelekan, berakibat buruk nanti di akhiratnya kalau tidak ditaubati dan tidak kembali kepada kebenaran. Sebagaimana di dalam hadis tentang perjalanan roh, bahwasanya sebab yang menyebabkan manusia ini sakit sengsara adalah apa? Dosa-dosa mereka. Allah SWT jadikan dosa di alam kubur menjadi apa? Makhluk yang mengerikan yang akan menyiksa dirinya. Ini adalah apa? Yang kita takuti. Kata koti itu mah, sehingga kita tidak rela mengikuti manusia, mengikuti ajakan manusia, kemudian kita menyimpang dari Allah SWT. Karena apa? Karena gangguan manusia hanya sementara. Sedangkan azab Allah SWT sesuatu yang kekal. Sekali seseorang salah melangkah di dunia, maka akan merugi nanti di akhirat selamanya. Munasabatul ayat il tauhid, kesan ayat dan dalil tauhid ayat saudara til ayat wa ala wujubi taqdimi qabilai ala qabi man siwa. Di mana ayat ini menunjukkan atas wajibnya mendahulukan takut kepada Allah SWT daripada takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Takut dari penyimpangan, takut dari kebid'ahan, takut dari kesyirikan, takut dari kekafiran, itu yang ditakuti. Jadi orang-orang menyimpang. Kenapa kok takut? Iya, kenapa? Rasulullah SAW mengancam orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran diancam dengan neraka. Sataftariku hadil ummah ala salasa wa sabi'in millah kulluha binnar illa wahidah. Umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka. Perhatikan, ini adalah ancaman. Berarti selain manhaj ahlus sunnah wal jamaah terancam dengan neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan. Rasulullah SAW, ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa? Orang-orang yang beragama Islam sebagaimana yang Rasulullah dan para sahabat amalkan. Inilah janji Rasulullah SAW, orang-orang yang akan selamat dari penyimpangan, selamat dari kebid'ahan, dan ini adalah hakikat keselamatan. Walaupun mungkin dohirnya sempit, dohir tidak menyenangkan, namun apa? Diselamatkan dari akhirnya, diselamatkan dari penyimpangan, dari kesesatan. Ini adalah kesalahan. Lihat pun Rabu Anda, wasar ibadah Syekh. Karena ketakutannya bentuknya adalah memalingkan ibadah kepada Allah, maka adalah termasuk dari kesyirikan. Dan tentunya Allah SWT dan telah melewati lisan Rasulullah SAW. La yadurru man khaldalahum hatta ya'ti amrullah. Orang-orang yang senantiasa berada di atas ahlu sunnah, di atas istiqomah, jalan yang lurus, maka tidak akan bisa memadoroti orang-orang yang memusuhinya, dan tidak akan menghinakan orang-orang yang membencinya. Maksudnya apa? Memadoroti dan menghinakan. Tidak akan bisa memadoroti keyakinannya, jalannya, sehingga dia apa? Tetap di atas sunnah, bukan memadoroti secara fisik. Enggak, kalau secara fisik mungkin bisa, ya kan, orang termadoroti karena mempertahankan akidah, mempertahankan manhaj, ya, sehingga harus tersakiti, bahkan terbunuh seperti itu. Namun apa? Akidahnya, prinsipnya, manhajnya selamat. Ini apa? Ini hakikat dari tidak bisa termadarat dan tidak bisa terhinakan. Sehingga mungkin walaupun kena gangguan ini dan itu, tetap saja apa? Di atas sunnah. Makanya apa? Makanya adalah keselamatan. Mati di atas sunnah, mati di atas Islam, lurus. Ini adalah tujuan kita. Allah Taala. berarti meloncat dua ya. Ya, meloncat tiga. Bolehlah kalian bersuap ini yang dari kami sampaikan pada pembawa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.